Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan melihat keterangan ayat-ayat yang telah kita baca tadi malam. Yaitu keadaan orang-orang musyrikin. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma nahsyuruhum jami'a tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syuraka'ukum alladzina kuntum tas'umun." Qala al-mu'allif rahimahullah, yukhbiru ta'ala an ma'ali ahli syirki yaumal qiyamah. Di dalam ayat ini ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala memberitakan yang pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemberitaan yang pasti hak. Karena kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat yang sempurna. Suatu kalimat atau kalam dikatakan sempurna manakala kalimat tersebut dibangun di atas sidq kejujuran, sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam, jujur dalam pemberitaan serta bijak di dalam hukum. Qala Allah azza wa jal, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu, kalimat yang dibangun di atas kejujuran dan keadilan. Maka dari itu kita harus percaya, harus yakin, thiqah dengan pemberitaan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalimat atau ucapan yang bersumber dari makhluk. Qad ya'tarihi al-kadhib wa qad ya'tarihi az-zulm. Terkadang terjangkiti dengan kebohongan dan terjangkiti dengan kezaliman. Adapun kalam Allah Subhanahu wa taala maha suci dari itu semua. Sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Jujur dalam pemberitaan serta bijak dalam hukum. Yukhbiru ta'ala an ma'ali ahli syirki yawmal qiyamah. Dalam ayat ini Allah memberitakan tentang keberakhiran orang yang berbuat syirik pada hari kiamat. Bagaimana keberakhiran mereka, tempat kembali mereka seperti apa, Allah beritakan. Wa annahum yus'aluna wa yuwabbakhuna fayuqalu lahum. Bahwasanya orang-orang musyrik sudah sering kali saya jelaskan dan tekankan apa pengertian syirik dan apa yang dinamakan musyrik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Dan sudah saya jelaskan apa bentuk kesyirikan, definisinya. Bentuk amalannya seperti apa. Wa annakum yus'alun. Bahwasanya mereka, orang-orang musyrikin nanti dari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwabbahun, dan mereka akan dicela. Taubih, akan dicela, direndahkan. Fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutu saya yang kalian dulu sangka bahwa saya memiliki sekutu-sekutu? Mana coba tunjukkan yang dulu kalian melakukan pengagungan terhadap mereka-mereka sebagaimana mengagungkan Allah. Kalian berdoa kepada mereka sebagaimana kalian berdoanya kepada Allah. Kalian takut terhadap mereka sebagaimana takutnya kalian kepada Allah. Mana sekutu-sekutu yang dulu kalian anggap, kalian sangka sebagai sekutu saya? Istifham atau bih, pertanyaan dalam maksud menjelekkan mereka dan merendahkan mereka. Ai maksudnya, innallaha laisa lahu syarikun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya, pada kenyataan yang sebenar-benarnya, laisa lahu syarik, tidak memiliki sekutu siapapun, kainun mangkan, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Esa, Maha Tunggal di dalam menciptakan alam semesta ini, di dalam mengatur alam semesta ini, dan di dalam kekuasaannya terhadap alam semesta ini. Itu sudah istilahkan dengan tauhid rububiyah. Jangan sampai kalian bertahun-tahun mondok ketika disebut tauhid rububiyah masih bingung terus. Camkan pemahaman. Tauhid rububiyah maksudnya adalah bahwa Allah mutafarridun fil khalqi wal mulki wat tadbiri. Allah Maha Tunggal di dalam menciptakan dan berkuasa dan kepengaturan alam semesta. Itu dinamakan dengan tauhid apa ikhwan? Rububiyah. Allah Esa dalam itu semua. Maka salah kalau ada yang berkeyakinan Allah dalam mengatur alam semesta ini, dalam menciptakan, ada yang andil membantunya. Para aktab, kata mereka, wali-wali yang menguasai kutub-kutub belahan bumi. Kadzib, dusta, itu adalah ala za'mihim, sebatas prasangka dan praduga mereka. Secara kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa lahu syarik, Allah enggak ada sekutu siapapun. Karena Allah Maha Tunggal, Maha Esa dalam menciptakan alam semesta, maupun berkuasa, maupun di dalam kepengaturan terhadap alam semesta ini. Demikian pula Allah Esa di dalam uluhiyah. Tidak maksud uluhiyah adalah bahwa Allah yang berhak diibadahi semata. Dalam undang-undang kita, ketuhanan yang Maha Esa, Maha Tunggal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi apapun kedudukannya. Demikian pula Allah Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ai innallaha laisa lahu syarikun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, pada kenyataannya tidak ada baginya sekutu. Wa inna ma dzalika ala wajhi az-za'mi minhum wal iftira. Hanya saja sekutu-sekutu yang mereka anggap, yang mereka ada-adakan, itu adalah berdasarkan az-za'm, sangkaan dan kedustaan. Kalimat za'ama, kata za'ama, itu adalah artinya bahasa Indonesia sangkaan. Dan ketika kalimat yang bermakna sangkaan menggunakan asal kata za'ama, itu maknanya sangkaan yang pasti salahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prasangkanya orang-orang kafir bahwa di akhirat nanti tidak ada hari kebangkitan, Allah ungkapkan dengan kata-kata za'ama. Za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka menyangka tidak akan dibangkitkan kembali dari alam kubur mereka. Karena ini anggapan yang pasti salah, Allah pun perintahkan Nabi-Nya untuk membantah perkataan dan prasangka mereka. Qul bala wa rabbi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir yang menyangka tidak dihidupkan lagi nanti dari kiamat. Bala wa rabbi, tentu demi Rabbku. Latuba'atsunna, betul-betul kalian akan dibangkitkan, akan dihidupkan setelah meninggalnya kalian nanti di hari kiamat. Latuba'atsunna tsumma latunabba'un, benar-benar akan diberitakan kepada kalian apa yang kalian lakukan di kehidupan dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah. Syahidnya barakallahu fikum. Setelah kita memahami bahwa kata-kata za'ama adalah prasangka yang pasti salahnya, mereka, orang-orang musyrikin, ketika menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang katanya bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala, sehingga mereka agungkan sekutu-sekutu tadi. Apakah bentuknya kuburan-kuburan para syekh atau para puyang atau yang lainnya. Mereka agungkan, nazar ke situ, doa ke situ, istighosah ke situ, ibadah doa ke situ. Masjidnya sepi, kuburan mereka rame. Nah, apa yang ada pada mereka itu ya ikhwan barakallahu fikum, itu adalah dibangun di atas prasangka dan praduga dan kedustaan serta kebohongan, yang katanya bisa mengabulkan doa, yang bisa memenuhi hajat, itu hanya sekedar prasangka saja. Nah, kalau mau dihitung, dibandingkan antara yang terkabulkan di situ dengan yang tidak terkabulkan, pasti banyak yang tak terkabulkan. Seandainya terkabulkan pun bukan berarti membenarkan apa yang mereka perbuat. Menunjukkan peribadahan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Yang namanya syirik tetap hukumnya haram. Berhasil ataukah tidak berhasil dia berbuatnya. Sebagaimana orang mencuri, perbuatan pencurian adalah haram. Apakah mencurinya berhasil ataukah gagal? Bukan berarti ketika mencurinya berhasil lantas, berarti jadi halal mencuri. Kenapa? Karena berhasil. Boleh berarti mencuri karena berhasil. Lah, hukum dari mana yang kayak gitu? Nah, baik. Jadi, hanya saja yang seperti itu adalah sebatas prasangka mereka dan aliftiro, dusta. Dusta kalau kuburan itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Dusta kalau pohon yang mereka keramatkan itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala. Sehingga mereka keramatkan, mereka agungkan. itu adalah kesyirikan barakallahu fikum. Lam takum fitnatukum thumma lam takum fitnatukum ay lam yakun jawabuhum hina yuftanuna wa yukhtabaruna bidhalika su'al illa inkarahum li syirkihim wa harifahum annahum ma kanu musyrikin. Kemudian tidaklah jawaban mereka ketika mereka ditanya dan diuji dengan pertanyaan seperti tadi, bidzalika su'al, dengan pertanyaan tersebut, pertanyaan mana sekutu-sekutu saya yang kalian anggap, kalian sangka itu sebagai sekutu-sekutuku, mana? Tidaklah jawaban mereka ketika disodorkan pertanyaan seperti ini, melainkan pengingkaran mereka terhadap kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka mengingkari bahwa dirinya berbuat syirik. Demikian pula sumpah mereka bahwa mereka tidak berbuat kesyirikan. Suatu jawaban yang sangat aneh, sangat mengherankan. Di dunia jelas-jelas mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan bangganya mereka ketika mengagung-agungkan suatu kuburan atau suatu pohon, suatu batu. Tapi ketika di hari kiamat nanti enggak ngaku kalau dirinya berbuat syirik, bahkan bersumpah bahwa dirinya tidak berbuat syirik. Ini apa enggak perucapan dan jawaban yang sangat aneh. Maka dari itu dikatakan pada ayat yang setelahnya, ungdur, lihat oleh engkau. Muta'ajiban minhum wa min ahwalihim. Perhatikan. Yang menunjukkan tentang ta'ajubnya, mengherankannya. Apa yang diucapkan dari mereka, demikian pula dari keadaan-keadaan mereka. Kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana mereka telah dusta terhadap diri-diri mereka sendiri. Ai kadzabu kadzban ada bil khasar ala anfusihim wa darrahum wallah ghayata darar. Mereka telah dusta dengan kedustaan yang akan kembali kerugiannya pada diri-diri mereka sendiri. Dan kemadharatan mereka, wallah, betul-betul puncak kemadharatan. Karena mereka jelas-jelas berbuat kesyirikan, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang mereka agungkan sebagaimana mereka mengagungkan Allah, yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah, yang mereka ibadahi baik sebagaimana mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas Allah dipersekutukan dengan makhluk-makhluknya. Tapi di sana ketika ditanya malah enggak ngaku. Bohong. Bahkan bersumpah, kami tidak berbuat syirik. Sehingga tidaklah sumpah mereka dan kebohongan mereka melainkan justru akan kembali kerugiannya menimpa pada diri-diri mereka sendiri, bahkan pada puncak kerugian dan kemadharatan. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun minasyuraka'i alladziina za'amuhum ma'allahi ta'ala alladziina za'amuhum ma'allah ta'ala Allahu 'an dhalika 'uluwan kabiira. Dan telah hilang dari mereka apa yang mereka ada-adakan, yang mereka dustakan, yang mereka ada-adakan dari sekutu-sekutu yang didasari dengan kebohongan hilang pada benak-benak mereka. Padahal ketika di dunia begitu melekat dalam benak mereka dan dalam sanubari mereka pengagungan terhadap sekutu-sekutu tadi, di hari kiamat hilang. 6. Mereka mau tidak mau akan sadar dan tahu bahwa yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan bisa menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sekutu-sekutu mereka enggak akan bisa mendatangkan kemanfaatan sedikit pun. Tidak bisa memasukkan mereka ke dalam surga, tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab neraka. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Sehingga hilang apa yang selama di dunia mereka agung-agungkan. Yang selama di dunia mereka agung-agungkan, mereka cintai. Mereka sanjung-sanjung, mereka muliakan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah keberakhiran kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Khasarah. 6. Ta'ala Allah, maha tinggi Allah dari itu semua dengan ketinggian yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala sekutu. Baik sekutu dalam rububiyah maupun uluhiyah maupun al-asma wa sifat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mutafarrid. Maha tunggal, maha esa fi rububiyah maupun uluhiyah maupun al-asma wa sifat. Maka dari itu seharusnya kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah harus istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Harus berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah makna al-Islam. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.